Kita berpindah ke pembahasan berikutnya di halaman 28. Li kalimati la ilaha illallah syurutun laysa mujarrad al-qawli bil lisan. Li kalimati, diperbaiki itu kalimatnya di buku. Ada yang kurang ya, kurang huruf lam. Li kalimati la ilaha illallah syurutun laysa mujarrad al-qawli bil lisan. Beberapa konsekuensi la ilaha illallah dan bukan sekadar pengucapan lisan. Ini kita masuk sudah di dalam mendalami makna la ilaha illallah. Iya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada konsekuensinya. Ada muktadayatnya. Iya. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Ini dari fikih-fikih mendalam ya yang diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Walaisal muradu qaulaha bil lisan mal jahli bi ma'na." Kata beliau, bukanlah kalimat la ilaha illallah bukanlah dimaksudkan untuk diucapkan dengan lisan saya. Mal jahli bi ma'naha. Walaupun jahil terhadap maknanya. Iya. Ini bukan sekedar ucapan seorang berucap. Tapi dia harus mengerti tentang makna dari la ilaha illallah tersebut. Iya. Kenapa? Dita'lil oleh penulis. Fainal munafikina yaqulunaha, karena kaum munafikin mengucapkannya. Juga mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Ya, wa hum tahtal kuffar fid darkil asfali minan nar. Padahal kedudukan mereka lebih rendah dari kaum kafir, yaitu di lapisan terbawah dari api neraka. Jadi neraka ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana kekafiran itu ada yang tebal, ada yang lebih tebal, ada kafir, ada yang lebih kafir. Ya. Allah berfirman, "Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufur." Sungguhnya an-nasi', ini kebiasaannya kaum musyrikin dahulu, itu tambahan di dalam kekafiran, dikatakan tambahan di dalam kekafiran. Berarti lebih besar kekafirannya. Karena itu neraka sama dengan surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Neraka juga seperti itu, darakat. Berlapis-lapis. Lapisan yang paling bawahnya disitulah kaum munafikin. Dia lebih di bawah dari lapisan apa? Orang kafir. Ya, itu ditegaskan oleh Allah di surah An-Nisa. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Di lapisan neraka yang paling bawah. Perhatikan. Jadi kaum munafikin, mereka berada di lapisan neraka yang paling bawah. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ma kaunihim yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Iya. Meski mereka mengerjakan sholat, puasa, serta bersedekah. Kata beliau, walakinnal murad, tapi yang diinginkan, tapi maksud kalimat la ilaha illallah adalah ma'rifatuha bil qalb, mengetahuinya dengan hati, wa mahabbatuha, wa mahabbatu ahliha, mencintainya dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mencintai ahli la ilaha illallah, wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, dan dia benci kepada siapa yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah ini. Iya. Dia benci kepada siapa yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah dan memusuhinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan, barang siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dalam sebuah riwayat, sadiqan min qalbi, Fi riwayatin shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya. Wa fi lafdin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Juga dalam lafaz yang lain dikatakan, siapa yang kafir? Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, ila ghairi dhalika min al-adillati ad-dalla ala jahalati aktsarin nas bihadhihi ash-shahadah. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menunjukkan akan kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik, saya poinkan di sini ada tiga pembahasan. Iya, yang pertama memahami keadaan kaum munafikin. Fahmu halil munafikina yuwaddih ala anna la ilaha illallah laysa mujarrada al-qawli biha bil lisan. Memahami keadaan kaum munafikin, itu diperbaiki ya. Memahami keadaan kaum munafikin memperjelas bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengujaran dengan lisan. Ya. Sekarang kita perhatikan keadaan kaum munafikin. Kaum munafikin ini musuh dalam selimut. Ya. Bahirnya dia tampilkan apa? Keislaman. Batinnya menyembunyikan kekafiran. Itu kaum munafikin. Kaum munafikin ini mereka berucap la ilaha illallah. Berucap la ilaha illallah. Ada mereka sholat walaupun malas-malasan. Mereka juga berpuasa, bersedekah walaupun kikir. Dan dia gembosi orang. Kalau ada yang bersedekah banyak, kaum munafikin gosipi, oh ini riya. Ya. Jadi kaum munafikin dari penampilan zahirnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Bahkan ada dari sebagian amalan mereka kerjakan. Kalau begitu la ilaha illallah itu tidak cukup dengan lisan. Tapi ada konsekuensi di dalamnya, ada syarat-syarat. Nah, inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Dan ini pembahasan kita yang kedua. Syurutu la ilaha illallah wa muqtadayatuha. Syarat-syarat dan konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Jadi la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Kalau dia benar kalimat la ilaha illallahnya, terlihat padanya dia menjalankan dari apa? Syarat kalimat yang agung ini. Ya, penulis isyaratkan beberapa syarat. Ma'rifatuha bil qalb. Dia kenal la ilaha illallah ini dengan hatinya. Iya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, dia cintai kalimat la ilaha illallah. Dia cintai ahlinya. Wa bughdhu man khalafaha wa mu'adatuhu. Dan dia benci siapa yang menyelisih la ilaha illallah, dia musuhi. Ini tiga konsekuensi ya. Tiga konsekuensi dari orang yang berucap apa? La ilaha illallah. Ya, dari mana itu? Dipetik. Ya, ada hadith-hadith dibawakan oleh penulis di sini. Iya. Ada hadith-hadith dibawakan oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada konsekuensinya. Jadi man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas. Iya, kita akan bahas ini ya, riwayatnya secara lengkap nanti. Dalam sebagian riwayat shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya. Berarti diperlukan kejujuran, ada keikhlasan, kejujuran. Iya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang berucap la ilaha illallah, tidak cukup saja sampai situ, dan dia kafir kepada siapa yang diibadahi selain daripada Allah. Maka ini menunjukkan konsekuensi. Iya, jelas ya. Ila gairi dhalika minal adillah, dan seterusnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. yang menunjukkan tentang jahalati aktsarin nas bihadhihi syahadah, kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik. Jadi ini kalimat yang sangat agung. Ya, pasti diterangkan di dalam Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seterang-terangnya. Karena itu kalimat la ilaha illallah itu enggak luput. Ya, dikenal oleh para ulama, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Wajib dipenuhi. Iya. Karena itu ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, bahwa sekelompok manusia mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Kata Al-Hasan, siapa yang berucap la ilaha illallah kemudian dia tunaikan hak la ilaha illallah itu dan dia tunaikan kewajiban la ilaha illallah itu, dia masuk surga. Dia masuk surga. Ini fikih namanya. Jelas ya? Karena seorang itu ketika dia membaca dari keutamaan la ilaha illallah, jangan diambil satu sudut saja. Dia tinggalkan sudut yang lain. Padahal banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang memperterang bahwa la ilaha illallah ini bukan sekedar ucapan saja. Bukan hanya pengujaran. Tapi dia ada syarat-syarat dan konsekuensi. Ada syarat-syarat dan konsekuensi. Iya. Dan disebutkan juga dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menghadiri Farasdak, salah seorang penyair yang waktu itu dia menguburkan istrinya. Maka karena Farasdak ini seorang penyair terkenal ya, tapi ada juga yang terkenal gak bagus darinya. Maka kesempatan dia sedang menguburkan istrinya, Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, ma addatta li hadzal yawm, apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari yang seperti ini? Kamu juga nanti akan dikubur untuk seperti sekarang ini. Apa yang kamu siapkan? Maka kata Farasdak, syahadatu an la ilaha illallah mundu sabi'ina sana. Saya telah menyiapkan syahadat la ilaha illallah dari 70 tahun yang lalu. Kata Al-Hasan, ni'mal uddah, sebaik-baik persiapan. Lakin li la ilaha illallah syurutan, fa iyyaka wa qadfal muhsanat. Kata Al-Hasan, sebaik-baik persiapan. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Karena itu hati-hati kamu dari menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, ini disebutkan salah satu kesalahan apa? Farasdak oleh Al-Hasan. Ya, beliau terangkan bahwa la ilaha illallah ada apa? Ada syurutnya. Ya, sama ketika dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Ada yang berkata kepada Wahab bin Munabbih, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kata Wahab, bala, benar. Lakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tapi tidak ada satu kunci pun, kecuali kunci ini punya apa? Punya gigi-gigi. Kan begitu? Ada kunci yang polos? Hah? Tidak ada, pasti ada apa namanya? Itu gigi kunci namanya. Iya. Dengan beraneka ragam jenis kunci itu, beda-beda giginya. Nah, ini yang membedakan antara sebuah kunci dengan kunci yang lainnya. Baik. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan putih halak. Wa illa lam yuftah lak. Maka kata Wahab, kalau kamu datangkan kunci ada gigi-giginya, akan dibukakan untukmu. Kalau tidak ada gigi-giginya, tidak dibukakan untukmu. Jadi beliau isyaratkan bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Kewajiban-kewajiban yang patut untuk dipelihara dan dijaga. Ya, inilah yang diisyaratkan oleh penulis di sini. Dan ini makna yang disebut oleh penulis adalah hal yang dikenal oleh para ulama. dari masa ke masa. Perkara yang tidak ada silam pendapat di dalamnya. Iya. Hanya saja datang dari sebagian ulama belakangan, dia merapikan pembahasan-pembahasan para ulama terdahulu itu. Maka mereka simpulkan bahwa la ilaha illallah itu punya 7 syarat. Iya. Nah, ini berdasarkan ucapan ulama yang telah lalu, tidak keluar. Dan yang menambah syarat yang ke-8. Ya, tapi yang mengucapkan 8 ini tidak bertentangan dengan yang mengucapkan 7 syarat. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang menyebutnya 8. Yang menyebutnya 8 itu dalam 2 bait syair yang terkenal. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. Ini 2 bait syair, wazannya Bahrul Basit. Iya. Jadi ilmun yakinun, jadi sebut ada 8 syarat. Yang pertama ilmun. Syarat la ilaha illallah, dia mengilmui kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang pertama. Yang kedua yakinun. Dia yakin terhadap kandungannya. Yang ketiga, wa ikhlasun. Dia ikhlas di dalamnya. Kemudian yang keempat, wa sidukuka. Dan engkau jujur. Ini asidik namanya, kejujuran. Ketulusan. Yang kelima, mahabbatin. Disertai dengan mahabbah, kecintaan. Ini yang kelima. Yang keenam, wang kiyadin, terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, wal kubulilaha, dia menerimanya, penerimaan. Kemudian ditambah yang kedelapannya, wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Dan ditambah yang kedelapan, engkau kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya berapa syarat? Ada 8 syarat. Iya. Ini yang paling lengkapnya ya. Walaupun yang kebanyakannya menyebut 7. Ya, sebab syarat yang ke-8 kafir itu mereka masukkan ke ikhlas. Dan sebenarnya kalau disebut 8 syarat ini lebih detail. Lebih detail, lebih tegas. Karena Nabi memang mengkhususkan di hadis yang dibacakan oleh penulis di sini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penegasan dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, jadi bisa hafal 2 bait syair ini ya, kalau memudahkan. Ya, ingin memudahkan dihafal 2 bait syair tersebut. Ada bait syair yang lainnya mirip disebutkan oleh Syekh Syuyukhina Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam manzuma beliau. Iya. Tapi beliau sebut dalam 4 bait syair. Sekaligus beliau terangkan tentang apa? Keutamaannya. Kata beliau, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat fi nususil wahyi haqqan waradat. Iya. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْكِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُ. Ya, ini Bahrul Rajaz dari Hafidz Al-Hakami. وَبِشُرُوتٍ سَبَعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ. Dengan 7 syarat, la ilaha illallah ini telah diikat. Iya, fi nususil wahyi haqqan waradat, datang di dalam nas-nas wahyu, maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah, benar-benar datangnya, ada riwayat, ada ayatnya, ada haditsnya. Ya. Apa itu? sebelumnya beliau katakan, fa'innahu lam yantafi' qailuha, sungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mengambil manfaat tidak akan mengambil manfaat bin nutqi dengan mengucapkannya illa haitsu yastakmiluha, kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat ini, memenuhinya. Apa itu syarat-syaratnya? Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu ya was sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Jadi ada 7. Al-ilmu, ilmu, yakin dan penerimaan. Wal-inqiyad, terikat, ini 4. Fadri ma'akulu, ketahuilah apa yang saya ucapkan. Ya, perhatikan yang saya ucapkan. Kemudian yang 5, as-sidqu, as-sidq, ketulusan, kejujuran. Wal-ikhlasu, keikhlasan. Wal-mahabbah, dan kecintaan. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberi taufik kepadamu pada hal yang dia cintai. Baik. Jadi ini global tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Jadi sebelum kita uraikan dalil-dalilnya, saya terangkan satu persatu. Ya, saya ulangi dulu. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ya, 8. Ya, 7 umumnya ya, tapi lengkapnya berapa? 8. Yang pertama, al-ilm. Lawan dari ilmu apa? Jahil. Jadi dia mengilmui la ilaha illallah, tidak boleh jahil tentangnya. Itu sekaligus ya, diketahui syaratnya sekaligus tahu lawannya. Jadi saya ingatkan lawannya sekarang. Diilmui, tidak boleh apa? Jahil. Yang kedua, yakin. Yakin lawannya? Asyak. Dia yakin, tidak boleh ragu di dalamnya. Iya. Baik. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas lawannya apa? Syirik. Ria, tidak boleh dia ada kesyirikan ria di dalamnya. Atau apa namanya, keterpaksaan. Ya, baik, syirik dan ria ya, dimasukkan 3. Terus yang 4, as-sidq, kejujuran. Tidak boleh apa? Tidak boleh dusta di dalamnya. Tanpa kejujuran ketulusannya, tidak ada kedustaan. Kemudian yang 5, al-mahabbah, kecintaan. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada kebencian. Iya. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad lawannya apa? Hah? Apa? Jadi kalau al-inqiyad dia terikat dengannya. Terikat dengannya. Tidak pernah dia merasa dirinya apa? Bebas darinya. Iya, dia merasa terikat. Kemudian wal qabulilaha, dan menerima. Al qabul lawannya apa? Lawannya arrad. Dia tidak pernah menolaknya. Iya. Dan ke-8 jelas ya, dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dulu yang mungkin kita bisa kaji di pertemuan ini. Ya, karena apa namanya? Penyandaran kepada mengisi satu persatu di pembahasan syarat menguraikan dalil-dalilnya ini panjang ya untuk dibahas. Iya. Tapi itu tadi globalnya kita catat dengan bagus itu tadi. Syarat la ilaha illallah. Saya ulangi sekali lagi, syarat la ilaha illallah. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan bait syairnya, ilmu lawannya apa? Jahilan. Yakin lawannya? Ragu, syak. Ikhlas lawannya? Syirik atau riya. Kemudian sidik lawannya? Al-kadib. Kejujuran lawannya? Dusta. Mahabbah lawannya? Al-bughd. Al-inqiyad lawannya? At-tark, meninggalkan atau dia merasa bebas darinya. Tark. Kemudian yang ke-7 apa? Al-qabul, menerimanya. Lawannya? Ar-rad. Baik. Yang ke-8, tambahannya jelas ya di bait syairnya. InsyaAllah ta'ala kita akan uraikan nanti di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalilnya. Baik. Jadi ini kalau dipahami, diketahui, baru dia mengerti la ilaha illallah, namanya pernah mempelajari. Iya. Sisa diamalkan di dalam kehidupannya, diterapkan dari konsekuensinya. Nah, ini kalau mewarnai kehidupan, inilah yang menjamin seorang hamba memperoleh berbagai keutamaan la ilaha illallah yang telah disebutkan itu. Jadi sekali lagi penegasan penulis, la ilaha illallah bukan sekedar ucapan lisan. Ada syarat-syarat, ada konsekuensi di belakangnya. Dan ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Karena itu orang kafir ketika diucapkan, dia aja mengucapkan la ilaha illallah, itu kalau dia ikut, itu betul-betul dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya. Dia harus kafir terhadap segala yang dia ibadahi sebelumnya. Dia harus memusuhi kaum musyrikin. Ya, dia harus memusuhi siapa yang memusuhi agama. Itu dimengerti oleh kaum musyrikin. Karena itu yang masuk Islam, dia masuk Islam dengan segala konsekuensinya. Ya, dan yang tidak mau, mereka bersombong karena dia tahu konsekuensinya apa. Ya, baik. Kita akan melengkapi pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Jadi telah disebutkan bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 8. Yang pertama al-ilm. Al-ilmu al-munafi lil-jahal. Disyaratkan ilmu. Ya, ilmu ini kebalikannya adalah apa? Jahilan. Artinya bahwa seorang itu dia wajib untuk mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Dia mengetahui tentang arti dari kalimat tersebut. Iya. Dan la ilaha illallah itu artinya, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini mana nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi pada uraian-uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi secara umum harus diketahui bahwa syarat ilmu ini adalah syarat yang penting dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Iya. Jadi perintah di dalam hal tersebut. Dan juga di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, di surah Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Man syahida bil haqq artinya syahida bila ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, maksudnya mengetahui, punya ilmu tentangnya. Punya ilmu tentangnya. Hatinya itu mengetahui apa yang diucapkan oleh lisannya. Iya. Hatinya mengetahui apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka la ilaha illallah itu harus seorang mengetahui tentang ilmunya. Mengetahui tentang maknanya. Jadi sekali lagi ayat ini, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Bil haqqi tadi apa artinya? La ilaha illallah wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun dalam artian mereka mengetahuinya, memahami maknanya. Dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di Kitabul Iman dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia tahu, dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi syaratkan kalimat la ilaha illallah bermanfaat menjadi sebab masuk surga, ada syaratnya, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Iya. Dia mengetahuinya. Baik. Dan dimaklumi kalau dia mengetahuinya, itu dia mengenalnya dengan hatinya. Dia mengenalnya dengan hatinya. Dan dia menetapkan dan meyakininya. Menetapkan dan meyakininya. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah apa? Yakin. Yakin lawannya adalah apa? Asyak warraib. Ragu dan bimbang. Iya. Pensyaratan syarat yakin ini dipetik dari ayat. Dari surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Maka disyaratkan keyakinan. Tidak boleh ada keraguan. Karena orang yang ragu itu dari sifatnya apa? Sifat kaum munafikin. Dari sifat kaum munafikin. Iya. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguan berbolak-balik, berputar di situ. Adapun seorang mukmin, dia yakin terhadap agamanya, yakin terhadap makna la ilaha illallah. Iya. Kemudian ada beberapa hadith di dalam Sahih Muslim, beberapa riwayat dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa dakhala al-jannah." Saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, la ilaha illallah. Dan saya adalah Rasul Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat ini dalam keadaan dia tidak ragu padanya kecuali dia masuk surga. Maka disyaratkan apa? Tidak ragu. Artinya dia harus yakin. Dalam riwayat yang lain, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima fayuhjabu anil jannah. Tidaklah seorang hamba itu berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ragu dengan dua kalimat ini, lalu dia ditirai dari surga. Maksudnya, kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak dihalangi untuk masuk ke dalam surga. Tempat tinggalnya adalah apa? Adalah surga. Iya. Juga di dalam hadits Abu Hurairah yang lain, dalam kisah yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'a man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi kepada Abu Hurairah, waktu itu Abu Hurairah dalam sebuah kebun. Iya. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, siapa yang engkau jumpai di belakang tembok kebun ini, dia bersyahadat la ilaha illallah, hatinya yakin terhadap la ilaha illallah itu, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Beri kabar gembira kepadanya dengan apa? Dengan surga. Baik. Dan ini tentang syarat apa? Syarat yakin. Jadi dimaklumi ya, seorang itu kalau disyaratkan berilmu, ilmu artinya dia pelajari. Dia yakin, artinya orang yang sampai ke derajat yakin itu bukan datang begitu saja. keyakinan, tapi dia mempelajarinya, dia mengimaninya, terus menjaganya. Ya. Karena itu semakin kuat tauhid seseorang itu apabila dia semakin mempelajari tentang kandungan dari la ilaha illallah. Ya. Dia selalu mengkajinya, membahasnya, mengulanginya. Maka itu akan semakin menguatkannya. Dan manusia di dalam ilmu dan keyakinan bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Baik. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah apa? Al-ikhlas. Al-munafi lisyirk wal-riya. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan dan apa? Riya. Ya, artinya dia ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Sama sekali tidak ada syirik, tidak ada riya di dalamnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah agama yang lurus. Di surah Az-Zumar. Dan di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dan telah saya bacakan hadits Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari apa? Dari hatinya. Dan juga di dalam hadis Itban ibn Malik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap siapa yang berucap la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah dengannya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Baik. Maka ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang harusnya apa? Harusnya ikhlas. Harusnya ikhlas di dalam kalimat ini. Tidak boleh ada kesyirikan. Iya. Sebab kandungan dari la ilaha illallah adalah tauhid. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari ahlus syirk. Iya. Dan tidak boleh ada riya. Dia mengucapkannya karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Dan ini bertentangan dengan syarat la ilaha illallah. Dia mengucapkannya semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarat yang ke 4. Apa yang keempat? As-sidq. As-sidq artinya kejujuran. Iya. As-sidq artinya kejujuran. Jujur itu kalau dia terkait dengan lisan disebut jujur. Kalau terkait dengan anggota badan, itu disebut kesungguhan. Kalau terkait dengan hati, itu disebut ketulusan. Sebut ketulusan. Dan semuanya masuk di dalam makna as-sidq. Karena as-sidq itu bukan terkait dengan lisan saya. Bukan terkait dengan apa? Lisan saya. Iya. Baik. Dan di sini kejujuran, al-munafi lil-kadhib. Bertentangan dengan kedustaan. Ya. Bertentangan dengan kedustaan. Karena itu seorang yang berucap la ilaha illallah, dia jujur, maka dia bersih dari kemunafikan. Sebab orang munafik saja yang berdusta. Lisannya berucap la ilaha illallah, tapi hatinya memendam dari apa? Dari kekafiran. Iya. Baik. Dalil tentang apa namanya? As-sidq ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah sungguh mengetahui siapa yang jujur, siapa yang sidik di antara mereka, dan mengetahui siapa yang dusta. Iya. Dan juga di antara dalilnya adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya, di dalam As-Sahihain. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dia dari api neraka. Diharamkan dari api neraka. Baik. Kemudian syarat yang ke 5. Syarat yang kelima, al-mahabbah. Ya, kecintaan. Al-mahabbah al-munafi lil-bughd wal-kuruh. Ya, rasa cinta yang bertentangan dengan kebencian, ketidaksukaan. Ya, dia cinta terhadap kalimat ini, cinta terhadap kandungannya, cinta terhadap siapa yang mengucapkannya, cinta terhadap siapa yang membelanya. Iya. Dan dalil tentang mahabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, ayat di surah Al-Baqarah, ya, ayat 226. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Iya. Ini tentang kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian diterangkan bagaimana orang yang beriman itu. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecintaannya yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan lezatnya iman. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Iya. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Apa itu? Tiga hal tersebut. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, cintanya itu tiada lain kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fin nar. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, maka tiga, siapa yang ada padanya tiga hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan salah satunya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Adalah yang paling besar. Iya, adalah yang paling besar. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya memohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan siapa yang mencintaimu dan kecintaan amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Iya. Baik. Jadi al-mahabbah, dia cinta kalimat ini, dia cinta akan kandungannya, dia cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, terikat. Ya, al-munafi lit-tark. Ya, keterikatan yang meniadakan peninggalan. Ya. Atau kebebasan. Jadi di sini harus dipahami bahwa orang yang berucap la ilaha illallah itu dia sadar dirinya bahwa di dunia ini tidak ada yang bebas. Di dunia ini semuanya terikat. Kalau dia tidak terikat dengan la ilaha illallah, tidak terikat kepada Allah, maka pasti dia terikat oleh syaitan atau terikat oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya merdeka, bebas. Iya. Dunia ini adalah penghambaan, perbudakan. Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini yang keberapa? Yang keenam. Iya. Yang keenam. Dalilnya dia terikat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah diri, ini menunjukkan keterikatannya penuh, dia serahkan, wa huwa muhsin, dan dia adalah seorang yang baik, berbuat baik, maka faqad istamsaka, dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan urwa yang kuat, tali yang kuat. Tali yang kuat tadi apa? Kalimat la ilaha illallah. Baik. Dan juga diantara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Berinabalah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Rabb kalian, dan hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Baik. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak ya. Di antaranya juga ayat yang populer di surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka ada rasa berat terhadap apa yang kau putuskan. Bahkan mereka itu menerima dengan segala bentuk penerimaan. Iya, segala bentuk penerimaan. Baik, maka di sini jelas ya. Terkait dengan ayat ini, tiga ayat kita sebutkan terkait dengan syarat yang keenam, al-inqiyad. Terikat. Terikat dengan kandungannya, dengan konsekuensinya. Itu yang selalu dia pegang. Mewarnai kehidupannya. Tidak pernah dia berpikir meninggalkannya. Ya. Apakah dia tinggalkan karena mengharap dunia? Dia tinggalkan karena mengikuti kemauan manusia? Tapi dia terikat dengan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan, al-munafi lirrad, yang bertentangan, yang meniadakan penolakan. Ya, dia menerimanya. Ya, tidak ada penolakan sama sekali. Tidak ada penolakan sama sekali. Iya. Tidak bersombong terhadapnya. Karena itu sifat kaum musyrikin dicela di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di surah As-Saffat ayat 35 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah orang yang apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersombong. Iya. Dan mereka berkata, apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Maka syarat dari la ilaha illallah itu adalah menerimanya. Tidak ada penolakan sama sekali ya terhadapnya. Tidak ada penolakan sama sekali terhadapnya. Baik. Kemudian di antara dalilnya juga adalah hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan fakana minha nakiya qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal-ushba al-kathir. Perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya dengan petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang menimpa tanah, menimpa sebuah bumi. Di antara bumi itu bagian dari tanah ada yang naqiyah, ada yang bersih. Dia bisa menampung air, bisa menerimanya, dan bisa menyerapnya. Maka tanah ini pun menumbuhkan dari tumbuhan-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma', dan di antara tanah ada yang ajadib, ya tanah tidak bisa menyerap tapi dia bisa menahan air. Fanafa Allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u, maka Allah memberi, jadikan bermanfaat bagi manusia, mereka minum, memberi minum dan menanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan ada lagi yang lain yang tertimpa tanah ini. Innama hiya ki'an, dia ini ki'an, la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an, tidak bisa menampung air, tidak bisa pula menyerapnya dan menumbuhkan. Ya. Jadi ini tiga jenis tanah. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan al-mandhum al-mimiyah tentang bagaimana ilmu itu. Ya, jadi diibaratkan ilmu itu bagikan hujan. Bagikan hujan. Ketika turun, maka ada tiga jenis tanah. Ada tanah yang bisa menampung air, menyerapnya. Ada tanah yang hanya menampung saja. Ada tanah yang tidak bisa menampung, tidak juga menyerap. Ya. Maka yang pertama itu perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa 'allam, maka dia pun apa? Mempelajari dan mengajarkan. Iya. Dan perumpamaan siapa yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan dibuat ya untuk mendekatkan kepada kita semua bagaimana kewajiban kita terhadap kalimat ini. Jadi secara umum seorang mukmin itu apalagi terhadap syariat yang agung ini, dia harusnya menerimanya dan mengambil manfaat darinya. Ya, kalimat itu masuk di dalam hatinya, dia terima dengan segala bentuk penerimaan dan dia mengambil manfaat darinya. Baik, yang terakhir adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dan ini dalilnya ayat di surah Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kafir kepada taghut itu la ilaha. Beriman kepada Allah itu illallah. Sama. Maka apabila dia telah tegakkan la ilaha illallah, faqad istamsaka bil dia telah tegakkan dua hal ini, kafir kepada taghut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini apa? La ilaha illallah. Iya, kemudian di dalam Sahih Muslim dari Tariq ibn Asyam radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim dari Tariq ibn Asyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu." Ini yang disebut oleh penulis ya, hadisnya di sini. Iya. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya. Ya, telah haram harta dan darahnya. Baik. Jadi ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Dan 8 syarat ini terkandung di dalamnya konsekuensinya. Apa keharusan seseorang itu terhadap kalimat yang agung ini? Iya. Jadi harus dipahami bahwa seorang yang berucap la ilaha illallah itu bukan sekadar ucapan saya. Iya. Bukan sekadar ucapan saya. Ada konsekuensi di belakangnya. Ada konsekuensi di belakangnya, ada kewajiban-kewajiban yang berjalan padanya. Kewajiban-kewajiban berjalan padanya. Ya, karena itulah siapa yang telah mengucapkan kalimat yang agung ini dan dia mengetahui dari 7 syarat ini, maka artinya dia telah memahami apa konsekuensinya, sisa bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang terakhir di sini, pembahasan yang ketiga, jahalatu katsirin minan nas bihadhihi syahada, kejahilan banyak dari manusia terhadap syahadat ini. Iya. Jadi itu jangan dianggap seperti kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi itu mereka paham bahasa Arab. Ya, paham konsekuensi dari bahasa. Jelas ya? Jadi mereka tidak diterangkan juga makna la ilaha illallah, mereka sudah mengerti konsekuensinya. Paham akan kandungannya. Ya, karena itu banyak dari umat Islam itu tidak memahami arti dari kalimat ini. Maka dari sinilah pentingnya diterangkan apa makna la ilaha illallah oleh penulis di sini.